dikasih lagu yang rame biar gak ngantuk ya. Sebab sahabat yang di bawah, kita nyanyi bareng-bareng You Can Dedes. Tutup koyong ini Asik Dua pojok kok rata ngepenake Seneng ureng ngomongare Sengah Kudu tak tompok pojok pancen galah Thank you. dadi jodone cinta dan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki tersiki wae aku mesti diseneni ame dolan ro kanca kok ora dioleke senengane nuduh dikira lumara liyane yen wis kono. Juragan Sawer.